Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa lil zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kita masih pada kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaidah dalalatu asma'illahi taala ala dzati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa tadammun wal iltizam. Dan telah kita lewati contoh dan penerapan kaidah ini. Dan demikian pula kita kemarin telah memasuki tentang masalah, yaitu hal lazimul qaul qaulun, apakah kelaziman suatu ucapan ini adalah ucapan? Atau istilah yang lain, apakah kelaziman dari suatu madhab ini adalah madhab? Dan kemarin telah kita ambil tentang lazim, kelaziman kaulnya Allah dan Rasulnya. Maka kelaziman dari qaul, ucapan Allah dan Rasulnya adalah qaulun, dengan qaid, dengan ketentuan idza shaha ayakuna laziman, dengan dua alasan, dikarenakan kalam Allah dan Rasulnya adalah hak, sehingga lazimul haq haqqun, kelaziman suatu yang hak, suatu yang benar, maka itu adalah kebenaran. Alasan yang kedua, dikarenakan Allah dan Rasulnya tatkala berbicara dengan suatu pembicaraan mengetahui akan kelaziman-kelazimannya. Sehingga khulasahnya, kesimpulannya, hal lazimul qaul qaulun, apabila itu qaulnya Allah dan Rasulnya, maka lazimul qaul qaul. Dipaham insyaAllah? Tapi kemarin telah kita sebutkan tentang kelaziman, konsekuensi dari kalamnya Allah dan Rasulnya. Maka manakala kalam Allah dan Rasulnya memiliki suatu konsekuensi, memiliki kelaziman, maka itu adalah apa? Suatu kelaziman yang benar, yang hak. Sehingga lazimul qaulnya Allah dan Rasulnya adalah qaulun. Di antara contoh yang menunjukkan tentang bahasanya lazim, kelaziman dari kalamnya Allah SWT tatkala memiliki suatu kelaziman dan itu adalah sahih, merupakan kelaziman, maka itu adalah suatu kelaziman dari kalamnya Allah dan ataupun Rasulnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Al-ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Al-ana bashiruhunna, gaulilah istri-istri kalian, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dari benang yang putih, minal fajar, dari fajar. Tentang seorang diperbolehkannya makan dan minum, dan demikian pula hubungan antara suami dan istri di malam bulan Ramadan. Dikatakan di sini hatta yatabayyana lakum al fajar, sampai fajar. Maka kelaziman dari ayat ini berarti dibolehkannya seorang di waktu subuh dalam keadaan junub. Karena dia boleh makan dan minum dan mengen pula melakukan hubungan sampai fajar. Berarti apa? Diperbolehkannya seorang dia dalam kondisi berpuasa di waktu fajar, di waktu subuh, dia dalam keadaan junub. Karena kelaziman tatkala diperbolehkan sampai fajar berarti apa? Tentu dia dalam kondisi junub. Demikian pula contoh yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, adul amanata ila ahliha. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah kepada ahliha. Maka di antara kelaziman dari perintah ini adalah apa? Untuk seorang menyimpan amanah pada tempat penyimpanannya. Misal seorang menitipkan suatu barang. Titipan amanah atau bukan amanah? Amanah. Maka yang dititipi diharuskan untuk menempatkan barang titipan tersebut pada tempat penyimpanannya. Kalau yang dititipkan berupa perhiasan emas misalkan, tentu dia harus apa? Tempatkan di mana biasanya penempatan emas. Tidak lantas dia apa? Oh, ini sekedar titipan, taruh sembarang. Tidak demikian. Sehingga wajib baginya apa? Untuk menempatkan pada tempat penyimpanannya. Sesuai dengan urf yang berlaku. Tapi ini tentang kelaziman qaul Allah dan Rasulnya. Maka hal lazimul qaul adalah qaulun, manakala kalamnya Allah dan Rasulnya maka lazimul qaul qaul. Insyaallah dipaham. Kalau yang belum paham nanti ditanya atau bertanya kepada yang lainnya. Masih permasalahan ini, hal lazimul qaul qaulun atau hal lazimul madhab madhabun, kelaziman konsekuensi dari suatu madhab, suatu ideologi, apakah ini juga merupakan ideologi bagi orang tersebut. Manakala, tapi sebelum kita membacakan kalamnya Al-Malik Rahman Ta'ala, kita sebutkan kesimpulannya. Sehingga nanti tatkala membaca, kita lebih mudah untuk memahaminya. Kelaziman kalam ucapan selain Allah dan Rasulnya, apakah merupakan ucapan? Hal lazimul qaul qaulun, apabila selain dari ucapan Allah dan Rasulnya. Maka di sini ada dua keadaan yang disepakati dan ada satu kondisi diperselisihkan. Kondisi yang pertama, lazimul qaul, kelaziman dari suatu ucapan dari selain Allah dan Rasulnya adalah merupakan ucapan, merupakan qaul bagi seorang yang berucap tadi. Kapan? Manakala dia menetapkannya, mengiyakannya. Misal dikatakan, antum telah mengatakan demikian dan demikian. Konsekuensi dari ucapan antum demikian. Dia mengatakan iya. Maka apa? Lazimul qaul qaul. Sehingga kita bisa menyandarkan kelaziman tadi apa? Ini ucapan si fulan. Karena dia apa? Ada ikrar, ada penetapan. Dia mengiyakan. Ini jelas. Kemudian kondisi yang kedua, lazimul qaul laisa biqaul. Kapan? Manakala dikatakan Anda mengucapkan demikian dan demikian. Konsekuensi kelaziman dari ucapan Anda ini demikian. Oh, enggak. Diingkari sama dia. Maka lazimul qaul laisa bil qaul. Nanti dengan contoh yang dibawakan mu'alif akan lebih jelas. Sekarang yang penting kita, kondisi yang pertama adalah lazimul qaul qaul apabila dia mengakuinya, mengiyakannya. Kondisi yang kedua, lazimul qaul laisa bil qaul apabila dia mengingkarinya. Dan kondisi yang ketiga, apakah lazimul qaul adalah qaul? Ini diperselisihkan nanti. Diperselisihkan ada 4 pendapat. Yaitu manakala kelaziman tersebut maskutan anhu. Dia tidak mengingkarinya dan dia tidak mengiyakannya. Seorang berbicara dengan suatu pembicaraan. Kemudian pembicaraannya memiliki konsekuensi, memiliki kelaziman. Tatkala disebutkan kepadanya, kelaziman ucapan antum demikian dan demikian. Dia tidak mengiyakan dan demikian pula tidak mengingkari. Apakah kelaziman ini adalah qaul bagi seorang yang mengucapkan tadi ataukah tidak? Ini diperselisihkan. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, anahu laisa madhaban lahu, bahasanya apa? Lazimul qaul laisa bil qaul, manakala maskutan anhu. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang akan disebutkan oleh al-mu'alif, ini pendapat yang kuat, yang rajih. Nanti akan beliau sebutkan alasan-alasannya, mengapa ini yang kuat. Dan dikatakan oleh Syatibi rahimahullah sini dalam kitab Al-I'tisam tentang permasalahan ini, walazimul madhab hal huwa madhabun aula. Kelaziman konsekuensi suatu madhab, dia madhab ataukah bukan? Beliau katakan hiya mas'alatun mukhtalafun fiha. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan. Baina ahlil usul, antara mereka ahlul usul. Waladhi kana yaqulu bihi suyukhuna baja'iyun wal maghribiyun. وَيَرَوْنَ أَنَّ رَأْيَ الْمُحَكِّكِينَ أَيْضًا أي أنه رأى أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب. Dikatakan oleh Syatibi rahimahullah taala, permasalahan ini diperselisihkan oleh mereka para usuliyun, dan yang dikuatkan oleh syekh-syekh beliau, guru-guru beliau dari daerah Baja'iyun dan demikian pula Maghribiyun, mereka berpendapat bahasanya, dan ini juga pendapatnya muhakkikin min ahli al-ilm, bahasanya lazimul madhab laisa bimadhab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kebalikannya, anna lazimal madhab madhabun. Kelaziman konsekuensi dari suatu madhab, suatu ideologi ini adalah merupakan ideologi. Bagi orang yang memiliki ideologi tadi. Wa huwa qaul Asram bal Kharaqi. Ini pendapatnya Al-Asram dan Al-Kharaqi. Asalis mendapat yang ketiga. Inna lazim al-madhhab in kana qariban huwa huwa madhhabun. Wa in kana ba'idan falaysa madhhaban. Kalau kelaziman tadi apa? Berdekatan masanya, waktunya tidak terselang jauh. Maka ini apa? Lazimul madhhab, madhhab. Nah, tapi kalau konsekuensi tersebut jauh, terselang waktu yang lama, maka kelaziman madhab bukan madhab. Kemudian yang terakhir, yang keempat, at-tafsil, diperinci. Wa huwa ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Haitsu qala fil fatawa, dari sisi beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa, lazimul qaul insan nau'an. Kelaziman dari ucapan seseorang ini ada dua. Ahaduha, salah satu dari keduanya, lazimu qawluhu al-haq. Konsekuensi kelaziman dari ucapannya ini kebenaran. Maka tatkala suatu ucapan memiliki kelaziman yang benar, maka apa? Ucapan tersebut benar. Fahada mimma yajib alaihi ayaltazimahu. Maka tatkala suatu ucapan ini adalah ucapan yang hak, memiliki kelaziman yang hak, maka seharusnya, semestinya dia apa? Melazimkan. Menetapkan kelaziman tersebut. Fa inna lazimul haq haqqun. Karena kelaziman, konsekuensi dari suatu al-haq ini adalah al-haq. Wa yajuzu ayyudhafa ilaihi idza ulima min halihi. Dan boleh untuk disandarkan kepada orang yang berbicara tadi, apabila diketahui tentang kondisinya. Anahu la yamtani min iltizamihi. Bahasanya dia tidak akan mengingkari kelaziman dari ucapannya. Maka ini boleh disandarkan. Ba'da duhurihi. Tampak setelah jelas baginya. Wa kasirun mimma yudifuhu an-nas ila madhab al-a'imma min hadzal bab. Maka yang mayoritas disandarkan kepada manusia, kepada madhabnya mereka para imam dari hal ini. Kemudian yang kedua, kelaziman dari ucapan seorang yang kedua, lazimu qawlihi alladhi laysa bihaq. Kelaziman suatu ucapan, akan tapi kelazimannya bukan suatu yang hak. Fahadha la yajib ayal la yajib iltizamuhu. Maka dia tidak wajib untuk melazimkannya. It aksaru ma fihi annahu qad tanaqad. Karena mayoritasnya di dalamnya terdapat apa? Kontradiksi, pertentangan. Waqad sabata anna tanaqudha waqi'un min kulli 'alimin ghairu nabiyyin. Dan sungguh adanya kontradiksi dalam suatu pendapat, pertentangan pada suatu pendapat ini terjatuh padanya setiap orang yang alim, selain mereka para nabi. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan hakikatnya hampir sama dengan yang di dirojehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi sengaja kita bawakan pendapat-pendapat ini, tujuannya adalah sebagai fawaid, faedah bagi mereka-mereka yang telah mengetahui. Adapun bagi yang belum mengetahui, tidak paham, insyaallah mafi syai'. Karena namanya dars am itu seperti itu. Di sana ada yang sudah memiliki maklumat yang banyak, kalau kita sampaikan aja wa, yang istilahnya yang itu-itu, tidak akan ada apa? Kesemangatan. Sehingga kalau ada yang baru apa? Akan nambah semangat. Dan tentunya bagi yang belum paham, insya Allah tidak masalah. Tadi kita baca kalamnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Kalau kemarin tentang lazim mengqaul Allah dan Rasulnya itu agak rumit, ini tentunya agak lebih rumit. Tapi kesimpulannya tadi telah kita sebutkan. Sehingga insya Allah lebih mudah. Tapi kemudian Al-Malik Rahmat Allah di sini mengatakan, wa amma lazimu min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulihi falahu salatu halat. Adapun kelaziman dari ucapan seseorang selain Allah dan Rasulnya, berarti kita semua masuk dalamnya. Ini memiliki tiga kondisi. Dua kondisi tadi telah kita sebutkan apa? Mudah. Nah, tapi sini disebutkan contohnya agar lebih gamblang. Kondisi yang pertama, al-ula yang pertama, ayutkara lilqa'il wa yaltazima bihi. Konsekuensi dari suatu ucapan disebutkan kepada orang yang berucap. Yaltazimu bihi, dia mengiyakan. Maka ini awal lazimul qaul, qaul. Beliau bahkan contoh mislu ayakula mayyan fi as-sifat al-fi'liyah liman yusbituha. Contohnya, orang-orang yang menafikan sifat, siapa di antaranya? Mu'tazilah. Berkata kepada orang yang menetapkan sifat ahlu sunnah. Sehingga seorang Mu'tazilah mengatakan kepada ahlu sunnah. Atau seorang yang dia memiliki akidah Mu'tazilah dengan mengatakan kepada seorang yang memiliki akidah Ahlus Sunnah. Apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah? Yalzam min isbatika as-sifat al-fi'liyah lillahi azza wa jal ayakuna min af'alihi ma huwa hadithun. Yang dikatakan oleh seorang yang memiliki keyakinan Mu'tazilah di sini kepada si Sunni, yalzam min isbatika, wahai Sunni, melazimkan kepada anda di dalam penetapan anda terhadap sifat-sifat fi'liyahnya Allah SWT, ayakuna min af'ali ma huwa hadithun. Berarti perbuatan-perbuatan Allah SWT ini apa? Hadis. mutajaddid. Allah Subhanahu wa taala melakukan, kemudian nanti melakukan lagi suatu perbuatan. Ini kelazimannya. Anda wahai sunni, kalau Anda menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala perbuatannya apa? Yatajaddad. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala berbuat, nanti berbuat lagi. Maka apa jawab si sunni? Fayaqulul musbit, na'am. Iya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mutajaddid. Wa anna altazim bidzalik. Aku melazimkan yang demikian itu. Itu konsekuensi dari penetapanku terhadap sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lazim qaul, qaul. Kemudian disebutkan oleh sunni, fa inna Allah taala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wala nafada li aqwalihi. Dan tidak akan habis ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat fa'alu lima yurid. Melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta-tinta, untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru, maka akan habis air lautan. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimitslihi madada, meskipun kita datangkan lautan yang semisalnya lagi untuk menjadikan tinta untuk menulis kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Air-air lautan akan habis sebelum habis kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Walau anna ma fil ardi min syajarah. Kalau seandainya segala sesuatu yang ada di bumi berupa pohon-pohonan dijadikan pena-pena, dan lautan dijadikan sebagai tintanya, mimba disabati abhurin, sampai 7 lautan, mana fidat kalimatullah, untuk menulis kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa hudusi ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzim naqsan fi haqqihi. Dan terjadinya satu persatu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak melazimkan kekurangan, ketidaksempurnaan pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan apa? Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi keadaan yang pertama, lazimul qaul, qaul. Contohnya tadi apa? Seorang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan dari penetapan sifat bahasanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mutajaddid. Taib kondisi yang kedua dan yang setelahnya, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.